Aku tak bisa luluhkan hatimu, dan aku tak bisa menyentuh cintamu. Seiring jejak kakiku bergetar, aku telah terpaut oleh cintamu. Menelusup hariku dengan harapan, namun kau masih terdiam membisu. Thank you.